Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yawmintin amma ba'd wa tibillah rahimani allahu wa ayyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Nah, ini sudah sampai di ya di penghujung kitab nikah ya. Kita sampai di tentang nafkah, nafkah. Faslun an-nafaqatu. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah wa nafaqatu 'ala 'amudaini minal ahli wajibatun lil wali lil walidina wal mauludina. Nafkah bagi amud, dua amud maksudnya adalah usul dan furu'. Dalam satu keluarga hukumnya wajib, usul itu yang atas, furu' itu yang bawah. Wajibatun lil walidina wal mauludin, dan di sini yaitu diperuntukkan untuk ya, orang tua dan anak. Ya, jadi ada kewajiban untuk menafkahi ya, usul itu yang ke atas, bapak ke atas, ya orang tua. Kemudian furu itu anak maulud tadi. Ya hukumnya di sini wajibatun wajib. Nah, kemudian jika misalnya seorang usulnya atau furunya memang membutuhkan, tapi orang tersebut tidak punya kemampuan untuk mencukupinya, maka diutamakan mencukupi dirinya sendiri dulu ya. Dirinya sendiri dulu. Ya, urutannya itu dirinya sendiri dulu, kemudian istri, kemudian anak yang kecil. Kemudian ibunya, kemudian bapaknya. Kemudian anaknya yang besar. Setelah itu baru kerabat-kerabat yang lain. Nah, urutannya seperti itu. Dirinya, istrinya, kemudian anak kecil, kemudian ibunya, kemudian bapaknya, kemudian anaknya yang besar, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Fa'ama al-waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyartain. Adapun kedua orang tua dan misalnya ke atas kakek dan seterusnya. Alhamdulillah. Maka wajib nafkahnya dengan dua syarat. Yang pertama al-faqru wa zamanatu. Ini kan tadi al-walidunya kedua orang tua. Berarti kewajiban ditimpakan pada, dikenakan pada furu'nya. Kan ini kan wajib menafkahi usul. Berarti ini yang diwajibkan adalah furu'nya, anaknya. Dengan dua syarat atau dengan terpenuhi salah satunya ya. Ada dua syarat, artinya kalau sudah terpenuhi salah satu ya wajib. Yang pertama al-faqru wa zamanatu, fakir dan zamanah cacat atau lemah fisik. Awil faqru wal junun atau miskin dan gila. Ya, cacat fisik semisal buta, kemudian sakit berat, ya, sehingga nggak bisa kerja yang layak baginya. Ini syarat wajib menafkahi, syarat wajib menafkahi orang tua. Jadi apa? Nah, miskin dan dia apa? Punya cacat atau lemah fisik, nah, sakit, sehingga tidak bisa apa? Bekerja. Nah, kalau misalnya dia mampu kerja, tapi dia nggak kerja bagaimana? Ya, kalau nggak kerja juga wajib dinafkahi, tidak boleh membebani misalnya disuruh kerja. Karena ini anak ini disyariatkan, diperintahkan untuk bergaul dengan orang tua ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ini kalau orang tua tidak dibebani, walaupun dia misalnya bisa kerja, tapi kalau dia tidak kerja, ya usianya kan juga sudah tua, maka tidak boleh kemudian dituntut untuk kerja gitu. Jadi kewajibannya orang seorang anak menafkahinya. Beda dengan anak ya, kalau anak bisa kerja ya dia dituntut untuk kerja. Wa amal mauludun, adapun maulud anak ya ke bawah. Fa tajibu nafaqatuhum bi salasati syara'ita. Kalau anak syaratnya tiga. Berarti anak wajib dinafkahi berarti yang kewajiban ditimpakan dikenakan pada usul ya, pada orang tuanya. Yang pertama, al-faqru was-sighar. Miskin dan kecil ya. Syaratnya tiga, maksudnya adalah ya salah satu ini. Salah satu kalau terpenuhi. Miskin dan kecil ya. Masih kecil artinya belum balig. Maka kalau sudah balig tidak ada kewajiban ya, baik itu laki-laki atau perempuan, baik dia apa punya kerjaan atau enggak. Ini kalau sudah balig ya, tidak ada kewajiban. Maka di sini sebutkan sigor, masih kecil, atau awil fakru wazamana, miskin dan ada lemah fisik atau cacat. Awil fakru wal junun. Ya, kita lihat salahnya dari beliau Syaikh Hisam hafizahullah taala. Nafkah ya, nah dari kata-kata infak. Ini syarat-syarat adalah makanan yang wajib untuk istri atau yang membantu istri, kewajiban yang dikenakan pada suami, atau nafkah untuk orang tua yang wajib dikenakan kewajibannya bagi anak, atau nafkah untuk anak yang dikenakan kewajibannya bagi orang tua, atau sesuatu yang dimiliki misalnya budak bagi pemiliknya. Faedah nafkah tidak digunakan kecuali untuk yang kebaikan. Penggunaan kata-kata nafkah. Sebab wajibnya nafkah nikah yaitu istri, qurabah, kekerabatan dan milkul yamin, budak. Yang pertama, menafkahi yaitu usul dan furu', hukumnya wajib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan pergaulilah mereka di dunia, mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf, Di antara cara yang ma'ruf adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti nafkahnya. Kemudian Allah SWT berfirman, fa in arudu'na lakum fa'atuhuna ujurahuna. Ini wajibnya apa? Untuk memberi upah pada orang yang menyusui. Itu berkonsekuensi untuk menunjukkan bahasanya wajib menafkahi anak-anak. Anak-anak disusui oleh perempuan lain, kemudian diberi apa? Upah. Orang yang menyusui ini menunjukkan apa? Wajibnya memberi nafkah pada anak. Syarat nafkah pada usul yaitu kedua orang tua dan ke atas, kakek nenek, yaitu yang pertama miskin dan tadi cacat, yaitu maksudnya dia tidak punya nafkah, tidak punya harta yang untuk membiayai hidup sendiri. Ya karena tidak ada ya biaya harta yang bisa mencukupi kehidupannya. Dikarenakan dia sakit atau cacat yang menghalangi untuk bisa beramal. Maka tidak boleh membebani usul orang tua dengan kerja yang berat yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Nah, kewajiban pada anak. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada orang yang menafkainya, suami atau orang tua dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, keturunannya atau anak-anaknya ini adalah dia memang ada kelonggaran. Untuk kelonggaran dia sudah memiliki harta yang bisa mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya dan istrinya. Ini syarat nanti kapan diwajib nafkah pada kedua orang tuanya. Ini syaratnya ada tiga kata beliau. Kemudian syarat nafkah untuk anak. Yang pertama ya, miskin dan masih kecil ya, tidak bisa kerja. Kemudian miskin dan ada cacat, kelemahan fisik atau sakit yang berat, kemudian miskin dan gila. Kemudian jika seorang anak itu sehat, kemudian sudah balig, dia mampu untuk kerja, maka tidak ada kewajiban bagi seorang ayah untuk menafkahi anak tersebut, ataupun tidak ada kewajiban bagi kakek ketika bapaknya enggak ada, bapak anak tersebut tidak ada. Nah, dia sudah sehat, balig, mampu untuk kerja. Jika seorang anak ini seorang penuntut ilmu, maka wajib diberi nafkah. Jika ilmunya ada ilmu fardu ain. Adapun kalau ilmunya termasuk ilmu yang kifayah, maka tidak ada kewajiban nafkah. Maka orang tuanya diberi pilihan apakah memberi nafkah ataupun tidak. Kemudian nafkah dari anak ke orang tua maka tidak teranggap utang, bukan merupakan hutang. Jika misalnya dia terlambat memberi nafkah atau kesulitan dalam memberi nafkah, kemudian bertobat atau dia durhaka, kemudian bertobat pada Allah, maka tidak dituntut untuk memberi nafkah untuk waktu-waktu masa yang telah lewat yang dia tidak memberi nafkah. Ya, itu penjelasannya dari beliau. Kemudian nafaqatu arraqiq wal ba'im. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafaqatu arraqiqi wal ba'imi wajibatun. Nafkah untuk budak dan hewan ternak itu wajib. Kemudian wala yukallafuna minal amal ma la yutikuna. Tidak boleh membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak dimampui. Kemudian wanafaqatu az-zawjati al-mumakkinati min nafsiha wajibatun wa ya muqaddaratun. Nafkah yang diberikan kepada istri yang mumakkinah, yang dia itu taat pada suami, menyerahkan dirinya, ya, tidak membangkang, ya, tidak apa nusuz, maka hukumnya wajib dan ada ukuran tertentu. Yang mumakkinah, yang enggak mumakkinah yang membangkang misalnya. Ya, misalnya keluar rumah tanpa izin, kemudian apa tidak menyerahkan diri untuk bisa digauli istri. Ya. Dan yang lainnya, kemudian ya dia ada ukurannya. Ukurannya ya fa in kana zauju musiron famuddani min ghalibi qutiha. Jika suaminya ini longgar ya, punya kemampuan, maka dua mud berupa makanan pokok di negerinya, negeri sang istri ya. Ya, ini diberikan setiap hari sehari semalam. Dua mud sekitar berapa? 1200 gram. Iya. 1 kilo lebih ya, 1,2 kilogram sekitar itu. Kemudian wajibu minal udmi wal kiswati ma jarat bil adatu, dan wajib pula memberikan udem yaitu lauk ya. Ya, lauk, sayur, semacam itu. Demikian juga ya pendukungnya, misalnya daging, buah-buahan ya. Kemudian juga pakaian yang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Ya, kemudian ada juga tempat tinggal yang layak baginya. Walaupun tempat tinggal tersebut misalnya pinjaman atau sewa, nah yang penting dia menyediakan itu kewajibannya ya. Ya kalau belum punya rumah bisa menyewa misalnya. Makanan standar tadi, ada misalnya nasi, sayur, lauk, kemudian ada buah-buahan. Nah, ini kewajiban bagi suami. Ya, ya dibebankan pada suami yang diberikan nanti pada istri. Fa in kana musiron, jika apa dia berat, susah kondisi ekonominya. Kemudian kapan ini dihitung beratnya, sejak kapan? Ya ketika terbit fajar. Ya kan ini nafkahnya sehari misalnya, hitungannya sehari semalam, nanti pas pagi itu dia susah enggak suaminya, longgar enggak ekonominya. Ya, kalau longgar berarti tadi musir, kalau sempit ya lagi susah ekonominya ya musir. Kalau lagi musir, famudun satu mud min ghali bi qutil balad mama ya tadimu bihi. Al-mu'siruna wayak sunahu. Ya kalau kesusahan satu mud ya, ya tentunya dengan apa lauknya yang sebanding dengan itu. Ya bagi orang yang sulit itu nanti ngasihnya seperti apa. Kemudian juga memberi pakaian juga. Wa ingkana mutawasiton pamutun wanisfun. Ya, kalau pertengahan ekonominya nanti satu setengah mut. Ya. Jadi pertengahannya ya. Tadi kalau mampu dua mut. Kalau tidak mampu sempit ekonominya satu mut. Kalau pertengahan satu setengah. Wa minal udmi wal kiswati al wastu. Ya juga pakaian kemudian lauk pauk ini yang kelas pertengahan juga ya nanti sesuai adatnya disesuaikan lah ya. Ya. Jadi disesuaikan dengan apa? Adat kebiasaannya ya. Lauk yang ekonominya bagus itu apa ya. Saya dagingnya seperti apa, kalau yang susah itu ekonomi susah itu bagaimana, lauknya misalnya ada daging ya seperti apa. Nah, itu nanti sesuai dengan adat kebiasaan itu diketahui. Wa in kanat mimman yukhdamu misluha wa alaihi ikhdamuha. Nah, kemudian jika istrinya ini termasuk istri yang biasa dibantu, ya, maka suami juga harus memberikan bantuan, ya, misalnya mendatangkan pembantu, ya, karena dia biasa dibantu. Ya. Maka di sini tidak disebutkan kewajiban untuk misalnya berobat, ya. Karena untuk pengobatan ini tidak ada kewajiban bagi suami. Ya, obat, kemudian minyak wangi, ya. Kemudian apa? Jasa dokter, ya. Karena untuk wangi-wangian ini kan kembali ke dirinya sendiri. Kemudian kalau obat-obatan ini kembali ke penjagaan badan sendiri. Sehingga ilatnya itu yang memanfaatkan badan tersebut itu tidak ada kewajiban. Seperti orang menyewa, kalau di Masjid Hamawi disebutkan seperti orang menyewa itu nanti rumahnya itu ya penjagaan rumah yaitu tanggungan dari orang yang menyewakan, kalau yang menyewa enggak. Dan ini tidak ada kewajiban untuk masalah biaya pengobatan ini sepakat. Di Masjid Hamawi disebutkan sepakat. Ittifaq. Ittifaq itu ya madhab. Sepakat madhabnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, walaupun demikian ya tentunya yang perbuatan yang baik adalah menanggungnya ya. Karena nanti kompensasinya di fikih, hukum fikih ini dia suami enggak wajib menanggung biaya pengobatan ya dokter, tapi istri nggak wajib juga membantu suami. Nah, jadi suami misalnya pekerja rumah tangga ya dia apa sendiri gitu. Ya. Ya walaupun yang terjadi di saat sekarang kan saling kerjasama, obat ditanggung, biaya sakit istri tanggung, istri tapi membantu suami. Ya. Ya kalau membantu ya sukarela. Ini istri itu kalau membantu suami itu ya bersih-bersih rumah, masalah cuci baju dan lain sebagainya itu ya sukarela, enggak ada kewajiban, hukum fikihnya enggak ada. Demikian pula suami, secara hukum fikih tidak ada kewajiban biaya obat untuk istri. Ya. Tapi sekarang ya adatnya beda dan bisa saling kerjasama ya, tidak ada masalah insya Allah. Yang tadi sebutkan kalau biasa istri biasa ini dibantu ya suami mendatangkan pembantu misalnya. Kalau enggak dia sendiri suaminya. Karena istri ini tadi kan ya seperti itulah apa? Cuman pelayan saja gitu loh. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi ke suaminya itu melayani saja. Sehingga kita lihat seperti itu. Ya enggak ada dia dibebani tugas untuk mengurus rumah tangga ini itu. Ya. Paling kalau anak ya pendidikan yang bantu. Wa in a'sara bi nafaqatiha falaha fashu nikahi. Kalau misalnya apa sesuanya itu kesulitan ya untuk memberi nafkah, tidak mampu ya berupa makanan pokok, baju. Ya. Tempat tinggal dan lain-lain, pokoknya dia nikah itu sudah enggak mampu beri nafkah. Gimana? Baju misalnya cuma tinggal itu aja, ya enggak bisa. Rumah ini enggak bisa nyewa gitu misalnya. Ya. Ngasih nasi aja enggak mampu ya. Badan kan enggak bisa bertahan ya. Maka istri boleh mengajukan apa? Pembatalan. Nanti yang batalkan harus qadhi ya. Nanti harus ditetapkan dulu ini memang kesulitan enggak mampu. Setelah sebelumnya diberi waktu dulu 3 hari, ya wajib diberi tenggang 3 hari. Nah, setelah masih enggak mampu, suaminya nanti di fasakh sama qadhi ya. Dan pisah nanti pernikahannya pisah. Pisah karena fasakh buat pembatalan, bukan karena talak. Ya. Sebenarnya di fikih ini kan ada alternatif macam-macam ya. Kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Alternatif itu ada yang sesuai dengan syar'i. Yang terkadang orang juga enggak tahu sehingga pilih jalan yang pintas kemudian melakukan kemaksiatan dan lain-lain. Kalau tahu ilmunya ya bisa meminimalisir hal-hal seperti itu ya. Oh, ini aturannya gini. Nah, ini kalau enggak seperti ini harus seperti ini, langkahnya seperti ini. Nah, ini sangat membantu. Cuman ya banyak yang tidak tahu masalahnya. Demikian juga jika dia mampu masalah pembayaran mahar sebelum dukhul. Ini juga sama. Ya, kita lihat penjelasannya. Masalah nafkah ke tadi ya, budak sama binatang ternak. Di sini hukumnya wajib, kemudian orang yang memiliki budak laki-laki atau perempuan wajib memberikan nafkah karena dia bertanggung jawab atas budak tersebut, ya, beri makan makanan pokok di negerinya tersebut, ya secukupnya yang bisa memenuhi kehidupan kehidupannya, juga nafkah-nafkah pengikut ya seperti baju yang bisa menutup aurat yang bisa apa digunakan nanti di musim panas ataupun dingin. Di antara kasih sayang Allah SWT baik terhadap orang-orang yang lemah, bahasanya budak tidak dibebani untuk dibani untuk melakukan sesuatu yang tidak dimampui. Maka jika kita gunakan di pekerjakan di siang hari, maka nanti istirahat di malam hari, begitu juga begitu pula sebaliknya. Demikian pula nafkah untuk nafkah dan waktu istirahat untuk binatang ternak, maka yang itu kembali manfaatnya dirasakan oleh manusia. Itu di sini adalah binatang yang muhtarim, muhtaromah. Yang tidak muhtarom, binatang yang mengganggu, maka tidak ada kewajiban untuk menafkainya. Ya, punya binatang, binatangnya seperti apa? Di sini apa? Binatang yang muhtarom, muhtaromah. Karena di hadis sebutkan ada seorang perempuan yang menahan kucing, ya, tidak diberi makan, tidak dilepas, ya, sampai dia apa, mati, maka menyebabkan masuk neraka. Ini menunjukkan apa wajibnya beri nafkah pada bahaim. Wajib bagi orang yang menanam pohon atau tanaman untuk mengairinya, merawatnya, sehingga nanti bisa mengambil manfaat dari tanaman tersebut. Dan kalau menyanyiakannya, ini termasuk menyanyiakan harta. Ya, kalau menanam ya dirawat, ya dibiarkan saja. Adapun nafkah pada istri, hukumnya wajib. Ya, hak-hak yang wajib diberikan pada istri ada 7, makanan, kemudian lauk-pauknya, kemudian baju, alat-alat kebersihan, perkakas rumah tangga, air, kemudian tempat tinggal dan pembantu jika dia termasuk orang yang dibantu, biasa dibantu. Makanya kalau cari istri nanti dilihat, ya, ya biasa dibantu enggak. Kalau dulunya biasa dibantu di rumah tangganya sama orang tuanya, ya ini nanti siap-siap untuk apa melakukan yang seperti itu. Maka ini ibrohnya adalah begitu, ya, kalau ya seorang itu memperlakukan istrinya itu ya apa ya tidak jomplang, berbeda jauh ketika dia sebelum jadi istri. Ini salah satu apa pelajarannya, ya. Dia biasa di rumah dibantu macam-macam, kemudian jadi istri kemudian suruh apa kerja yang berat macam-macam bantu suaminya, ya ini nggak pas, ya. Maka di sini sebutkan biasa dibantu, ya dibantu, ya. Datangkan pembantu. Kalau nggak mampu datangkan, ya suaminya sendiri, ya itu konsekuensi. Makanya perlu apa menyelidiki bagaimana kehidupan dari seorang calon istri itu bagaimana. Sehingga kalau si suami ini jadi istri ini jadi perempuan tadi jadi istrinya, bisa memperlakukan ya tarikan yang lebih baik, paling tidak mempertahankan apa yang dia itu biasa baik di keluarganya dulu, ya, ya biasa enak sekarang malah susah. Nah, ya, bagaimana caranya untuk bisa nanti seperti itu? Harus ada usahanya, nggak terus semena-mena. Pokoknya jadi istri saya pokoknya seperti ini dulu-dulu sekarang-sekarang, ya enggak seperti itu, kan kasihan, ya. Kita kan tujuan rumah tangga untuk membahagiakan apa? Saling masing-masing punya tujuan untuk saling membahagiakan yang lain. Maka nanti kalau seperti itu akan bisa tercapai ini, ya, yang sakinah. Kalau punya masing-masing punya tujuan target membahagiakan yang lain, ya. Untuk kalau tujuannya hanya ingin dibahagiakan saja, ya yang dituntut hak terus nanti. Jadi yang tujuannya itu yang bagus, ya. Bagaimana mencapai target membahagiakan orang lain, itu pasangannya. Ya, kemudian wajib bagi suami untuk memberikan baju yang mencukupinya, yang nanti ada baju musim panas, musim dingin, ya kan. Ada jaket misalnya, ya, selimut, ya, kasur, tempat tidur, ya, sabun, sampo, ya, macam alat-alat dapur, alat masak, tempat tinggal yang cocok baginya. Ya, ini yang sesuai adat di situ. Ini kewajiban suami, ya. Ya, nanti sehingga dengan demikian, ya, bisa juga persiapan. Oh, ini yang perlu disiapkan untuk menikah ini. Siapkan dulu alat-alatnya, Ya kan kalau ini kewajiban memberi rumah ya, apa tempat tinggal ya, misalnya nyewa dulu, diisi dulu dengan peralatan, tinggal istri datang sudah siap gitu. Nah itu lebih bagus. Kemudian tidak ada isinya tadi ya, tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk membayar upah dokter atau obat. Tetapi babnya hanya muru'ah saja dan kasih sayang, ya pengikat merasa kasih sayang di antara suami istri. Ini babnya situ, bukan bab kewajiban. Ya ini bab apa istilahnya ya, untuk berbuat baik gitu aja, nggak sampai wajib. Ya tadi sudah dibahas. Kemudian waktu apa ini pakaian ini adalah ya ketika di awal musim. Kemudian ukuran nafkah, kalau yang kaya longgar 2 mud ya, setiap harinya, dan ya beserta lauk pauk daging dan sesuai dengan adatnya. Baju, pakaian yang cocok, yang layak, tempat tinggal dan tempat tidur. Yang pertengahan satu setengah ya, sama setiap hari. Pengikutnya juga seperti itu ya tadi ya. Yang cocok seperti apa kalau pertengahan? Fakir ini satu mud ya, sama setiap harinya. Kemudian ya sama tadi, lauk, daging dan lain-lain yang cocok untuk golongan fakir. Nah ini ada di sarahnya. Istri yang biasa dibantu di rumahnya, di rumah bapaknya, atau dibantu dengan yang semisalnya, maka wajib bagi suami untuk mendatangkan orang yang membantunya dan wajib memberi nafkah ya, dari pembantu tersebut. Dan nafkah pengikut ya, dari pembantu tersebut. Ya, biasa ada pembantu ya, suami siapkan pembantu juga gitu. Maka di sini sebutkan lazim. Maka dilihat dulu nanti kalau istrinya itu ada pembantu enggak di rumah, biasa dibantu enggak. Ya. Nah, di sini kalau biasa dibantu ya nanti di ya harus mendatangkan. Ya tentunya sesuai kemampuan ya, tapi hukum asalnya seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa ambil pelajaran bagaimana di fikih itu bagaimana ya, untuk mencegah, untuk merealisasikan kehidupan yang baik dalam rumah tangga, membahagiakan orang, itu bagaimana meringankan orang lain. Ya, biasa dibantu dulu, sekarang kerja sendiri, repot kesana kemari, ngurusi. Nah ini berat. Ya. Ini habis nikah kok malah berat. Ya. Nah, ini bagaimana nanti harus jeli masalah seperti ini. Tapi kalau istrinya membangkang, narsis, maka dia haknya gugur ya, sudah beberapa kali lewat pembahasan. Nafkah untuk suami istri ini tidak gugur jika suaminya sulit ya, karena suaminya miskin. Kemudian kalau enggak gugur, dia yang menjadi hutang, harus dipenuhi. Ya. Ini wajib memberi nafkah. Kalau belum bisa, belum bisa ini menjadi hutangnya. Istri berhak mengajukan pembatalan jika suaminya tidak punya kemampuan memberi nafkah. Kalau dia sabar, itu nanti menjadi hutang. Istrinya sabar dulu, enggak mengajukan ke qadhi untuk pembatalan. Dan fasakh ini, pembatalan ini, pembubaran ini tidaklah bisa, tidak sah kecuali telah memang ditetapkan suaminya ini memang enggak mampu memberi nafkah. Ditetapkan di depan qadhi, oleh qadhi. Dan diberi tenggang 3 hari. Jika seorang istri mengetahui suaminya itu enggak mampu memberi nafkah sebelum menikah, maka boleh mengajukan fase setelahnya. Jika seorang istri itu memberi nafkah, mengeluarkan nafkah untuk dirinya sendiri dari hartanya, maka itu menjadi hutang bagi suaminya. Nah, lihat di sini aturan asalnya adalah seperti itu. Jadi harta istri sama suami dipisah. Jadi istri itu aslinya enggak mengeluarkan apa-apa. Kalau sampai istri mengeluarkan harta dari dirinya sendiri pada lima salah nafkah, ya, itu bisa dicatat. Berarti apa? Menjadi hutang bagi suami. Jadi memang hukum asalnya, kita bilang hukum asalnya demikian. Ya, tentu beda kalau misalnya memang rela si istri dalam rangka untuk tolong menolong seperti itu. Nah, tapi hukum asalnya kalau mau ditegakkan sesuai aturan, yaitu nanti jadi hutang bagi suami. Jadi istri itu enggak perlu mengeluarkan apa-apa pada asalnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Faslun al-hadonatu, pengasuhan, yaitu ya membesarkan, mengasuh anak yang memang belum bisa mengurusi dirinya sendiri, ya. Nanti biaya pengasuhan dibebankan pada orang yang punya kewajiban menafkahi anak tersebut. Fa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu, jika si suami memisahkan, berpisah dengan istri, walahu minha waladun, dan dia punya anak dari istri tersebut, ya, baik itu laki-laki atau perempuan, fahia, maka hia, yaitu si ibu, maka dia ahaku bihaldonatihi, lebih berat untuk memegang pengasuhannya. Di nanti yang berhak itu kalau dia ini suami istri pisah, ya. Jadi ibunya tadi, ya, ibu kandung, kemudian ibu-ibunya, kemudian bapak, kemudian ibu-ibunya bapak, kemudian kakek, sebapak. Dari jalur bapak, ya, kakek dari jalur bapak, kemudian yang terdekat dan terdekat dari hawasi, dari saudara-saudara, dari apa, saudara-saudara, maka nanti didahulukan dulu saudara, didahulukan dulu daripada yang lainnya, kemudian baru nanti misalnya dari bibi, kemudian keponakan, ya. Menggunakan dari anaknya saudari perempuan, atau nanti menggunakan dari anaknya saudara laki-laki, kemudian bibi dari jalur ayah. Nanti ada urut-urutannya. Bisa dibaca di Tahqiq Masjid Hamawi. Ila sab'i sinina, pengasuhan sampai itu. Sampai 7 tahun. Karena tamyiz ini biasanya umumnya itu tercapai di situ adanya. Nah, ini hanya secara umum saja, ya. Yang jadi patokan sebenarnya bukan umur, tapi tamyiznya, bukan umurnya. Fa ayyuhuma ikhtara sulima ilaihi. Maka siapunya yang dipilih nanti diserahkan pada yang dipilih tersebut setelah tamyiz. Oh, afan. Terlewat tadi, ya. Summa yukhayyaru baina abawahi, kemudian si anak tersebut diberi pilihan, ya, kepada mau ikut siapa dari bapak atau ibunya, kok ikut bapak atau ibunya. Ini kalau keduanya memenuhi syarat, ya. Kalau enggak memenuhi, ya nanti diserahkan pada yang memenuhi syarat. Maka fa ayyuhuma ikhtara sulima ilahi, mana yang dipilih maka itu diserahkan pada yang dipilih tersebut. Ya. Kemudian, nah, syaratnya sekarang. Masyarakat itu al-haldonati sab'un, syaratnya 7, Yang pertama al-aqlu, ya berakal. Kalau gila enggak bisa, gila saja ngurusi diri sendiri enggak bisa, apalagi suruh ngasuh. Kemudian al-huriyah, merdeka, maka tidak bisa. Ya. Karena budak nanti sibuk dengan apa? Melayani apa majikannya, misalnya mengasuh anak majikannya atau seperti apa, ya intinya dia disibukkan dengan itu. Kemudian Islam enggak boleh diasuh oleh orang kafir. Kemudian al-ifah, ya bisa menjaga diri. Wal amanatu amanah. Ifah menjaga diri dari suatu yang tidak halal. Amanah itu lawan dari khianat. Ini bisa diganti dengan adalah keduanya ini. Al-ifah, amanah, adalah keduanya digabung jadi adalah. Al-iqamah itu iqamah. Mukim di tempat tersebut. Wal khulu min zauj, tidak menikah, tidak ada suami. Karena nanti kalau dia ada suami, nanti dia sibuk dengan suaminya, sehingga anaknya nanti kurang diperhatikan. Fa in ikhtala minha syartun, maka saqotot. Jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka gugur pengasuhan. Ya. Dan anak yang diasuh ini, jika dia sudah dewasa, nanti sudah rosid, maka dia bisa ngurusi dunia sendiri. Sudah balik, bisa ngurusi diri sendiri, maka tidak boleh dia dipaksa untuk tinggal bersama salah satu kedua orang tuanya. Walaupun yang lebih utama adalah tidak berpisah dari keduanya, karena dalam rangka nanti bisa birrul walidain. Ya. Demikian pula jika dia seorang perempuan sudah balik rosidah, maka yang lebih utama dia tinggal bersama kedua orang tuanya sampai dia menikah. Ya, haduna tadi ya, pengasuhan gampangnya gitu. Ini hak untuk anak yang kecil. Ya, dan yang dihukumi seperti anak kecil. Nanti dihukum disyariatkannya adalah mengatur tanggung jawab yang berkaitan dengan perawatan anak kecil, kemudian membesarkan sehingga nanti tidak terkena kezaliman si anak kecil tersebut. Dan tersiasakan satu manfaat kemaslahatan yang harusnya ada pada anak tersebut. Hadunah ini pengasuhan termasuk jenis dari wilayah, ya kewalian, perwalian. Nah, ini hadunah ini pengasuhan bisa diberikan pada seorang laki-laki ataupun perempuan, akan tapi untuk perempuan lebih layak. Masa pengasuhan yaitu dimulai dari kelahiran sampai umur 7 tahun tamyiz, dan tanda tamyiz ya sudah pernah kita bahas kalau enggak salah. Bisa membedakan mana kanan dan kiri, bisa mengerjakan thaharah, melakukan pekerjaan sendiri. Ya biasanya ditetapkan 7 tahun umumnya. Habis itu diberi pilihan. Dia ikut yang mana? Kalau ikut bapaknya, milih, serahkan bapaknya. Ikut ibunya, serahkan ibunya. Jika seorang milih bapaknya, anak kecil tersebut telah 7 tahun, maka diserahkan pada bapaknya dan tidak boleh dihalangi untuk misalnya mengunjungi ibunya. Jika anaknya memilih ibunya, maka dia milih bapaknya, diserahkan bapaknya, dan tidak boleh dihalangi untuk mengunjungi ibunya, dan ketika ibunya ingin mengunjungi, maka tidak boleh dihalangi untuk si ibu tidak boleh dihalangi untuk menjenguk anak tersebut, ingin ketemu. Kan baru umur segitu ya, misalnya 8 tahun itu kan, ikut bapaknya, ibunya. Kalau anaknya pengen ketemu ibu ya enggak boleh dihalangi. Ibunya ingin ketemu anaknya juga enggak boleh dihalangi. Ya, diatur waktunya agar bisa bertemu. Nanti kalau misalnya milih kedua-duanya, ya nanti diundi. Kalau misalnya tidak milih satupun, nah, diam, maka yang utama adalah ikut ibunya. Jika istri menolak untuk mengasuh, maka diambil oleh ibunya. Jika si bapak enggak ada, diberi pilihan antara ibu dan kakek. Karena bapaknya enggak ada. Syarat pengasuhan berakal, maka untuk gila, orang gila tidak bisa, tidak mampu mengurusi diri, apalagi mengurusi orang lain. Merdeka. Maka budak perempuan ya tidak boleh, walaupun diberi izin oleh sayidnya, tuannya untuk mengasuh. Demikian juga tidak boleh orang kafir, karena syaratnya harus Islam, kemudian ifah, yaitu bisa menahan dari melakukan hal-hal yang tidak halal baginya. Kemudian amanah bisa dapat dipercaya, tidak berkhianat. Dan ifah dan amanah ini bisa pula diringkas menjadi satu istilah yang namanya adalah. Maka sehingga tidak boleh diberikan pada orang yang fasik, fasikoh. Pengasuhannya enggak bisa diberikan pada orang yang fasikoh. Kemudian iqamah. Jadi orang yang mengasuh harusnya mukim di situ. Tapi jika dia safar, safar pendek atau kalau dia safar, walaupun safar pendek, maka anaknya bersama yang mukim di negara, di daerah tersebut sampai dia kembali. Artinya enggak diajak safar, ditinggal bersama yang mukim. Jika seorang ibu yang safar yang panjang, ya safarnya panjang ya, safar tawil istilah untuk yang dua marhalah atau safar pindah, maka si bapak lebih layak dari ibu untuk pengasuhan. Maka nanti anaknya diambil oleh si bapak. Ya safar pindah atau safar jauh, maka bapak harus maka yang lebih berat adalah si bapaknya. Kemudian tidak ada suami. Karena nanti kalau dia ternyata menikah, ya gugur asuhnya. Jika tidak terpenuhi syarat ini, hilang satu misalnya, maka gugur hak pengasuhan dari seorang ibu dan pindah ke yang lainnya. Dan masalah pengasuhan ini lebih berat adalah perempuan sebelum laki-laki. Dan urutannya adalah ibu, kemudian nenek, yaitu ibunya ibu, kemudian nenek ibu, dari bapak, ibunya bapak, kemudian nenek dari ibunya bapaknya bapak, buyut atas nenek dari ibunya bapak, neneknya bapak, kemudian saudari sekandung, kemudian saudari sebapak, kemudian bibi dari jalur ibu, saudarinya ibu, saudara perempuannya ibu, kemudian anak-anak perempuannya saudara perempuan, anak-anak, kemudian anak perempuan saudara laki-laki, kemudian bibi dari jalur bapak. Jadi tadi diutamakan dari jalur ibu dulu ya tadi ya, bibinya tadi. Kalau dari kalangan laki-laki, bapak, kemudian kakek, kemudian saudara sekandung, kemudian anak saudara sekandung, kemudian apa? Saudara sebapak dulu ya. Kayak urutan asobah dalam waris ya. Bapak, kakek, saudara sekandung, kemudian saudara sebapak. kemudian anak dari saudara sekandung, kemudian anak dari saudara sebapak, kemudian paman sekandung, kemudian paman sebapak, anak dari paman sekandung, anak dari paman sebapak. Ini persis kekuatan asobah dalam waris. Kitabul jinayat, tentang jinayat atau apa, kriminalitas, kejahatan. Ya, sudah selesai kitab nikah, ini sudah ganti kitab jinayat. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala al-qatlu ala salasati adrubin. Ini yang di jinayat ini nanti berkaitan dengan kriminal terhadap jiwa, ya, membunuh kemudian apa, melukai, ya, kemudian yaitu ya menghilangkan anggota tubuh. Nah, nampaknya maksudnya jinayat. Nanti kalau hudud, had, hukuman had nanti lebih ke yang misalnya pencurian, kemudian hukuman qadzaf, dan yang surbil khamar, minum khamar, itu nanti di situ. Kemudian yang satunya itu ada yang takzir, ya. Takzir. Kalau jinayat ini kan nanti lebih ke qisas, qisas diat. Walaupun ini maksudnya cakupan hudud juga, tapi ini disendirikan jinayat ini lebih ke apa? Jiwa, masalah jiwa. Nah, kalau yang takzir, takzir, yang hukuman takzir yang tidak ada hadnya, yang sesuai dengan kebijakan hakim, pemerintah, penguasa. Kita bul jinayat al-qatlu qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala al-qatlu ala salasati adrubin. Ya, pembunuhan. Ya, karena ini jinayat nih, kaitan dengan jiwa, jadi ini bahas model-model pembunuhan. Pembunuhan itu ada tiga macam, amdun mahdun, murni sengaja, ya, kemudian khotoun mahdun, murni tidak sengaja, kemudian amdun khoto, amdu khotoin, yaitu sengaja dan tidak sengaja, artinya semi sengaja. Gampangnya kalau amdun mahdun ini ya sengaja, kalau khoto mahdun, khoto mahdun ini adalah tidak sengaja, kemudian amdu khotoin adalah mirip sengaja, semi sengaja. Ya, gampangnya terjemahnya gitu. Wal amdu al mahdu huwa, ini yang sengaja, pembunuhan sengaja. Gimana itu? An ya'mida ila dharbihi bima yaqtulu ghaliban wa yaqsida qatlahu bidzalika. Ini definisi dari pembunuhan sengaja, yaitu seorang menyerang orang lain dengan alat yang umumnya bisa digunakan untuk membunuh, dan dia memang memaksudkan pembunuhan tersebut. Ya, memaksudkan dengan menggunakan alat tersebut, memaksudkan membunuh. Di menyerang orang lain dengan tujuan membunuh dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh, dengan alat yang umumnya bisa membunuh orang. Nah, gitu. Sengaja dia. Maka wajibu al-quat, wajib dia ada terkena kuat, kuat kisos. Fa'in afa anhu, jika dimaafkan, wajabat diatun mughallazatun halatun fi malil qatil. Nah, sekarang ini beliau jenis-jenisnya pembunuhan beserta hukumannya langsung gitu. Ya. Jadi kalau pembunuhan sengaja tadi ya, yang penjelasannya seperti itu, nah ini wajib qisas. Ya. Nah, kalau dia dimaafkan, ya, pembunuhnya dimaafkan oleh yang si maktul yang dibunuh, misalnya sebelum, ya pokoknya ada gambaran dia dimaafkan oleh yang dibunuh. Tapi ya bukan setelah mati, kan enggak bisa. Sebelum mati ada gambarannya dia maafkan, atau oleh anggota keluarganya, maka dia wajib diat. Diatnya diat mughalladzah. Nah, ini istilah. Nanti kan ada pembahasan di matan selanjutnya. Yang halatun dibayar langsung, diambilkan dari harta orang yang membunuh. Nah ini, ya. Nah, ini bedanya sama yang tidak sengaja. Wal khata'u al mahdu, kemudian jenis kedua pembunuhan yang tidak sengaja. Wa huwa an yarmiya ila syai'in yusibu rajulan fayaqtulu fayaqtulahu fala titik di situ ya, itu apa penjelasannya? Definisi. Ya, seorang melempar sesuatu mengenai orang lain, kemudian orang lain terbunuh sehingga dia membunuhnya. Ya, langsung saja. Tadi sampai ya tidak sengaja, misalnya misalnya ingin dia menyerang orang lain, menyerang Zaid malah terkena Amr. Nah, contohnya juga bisa seperti itu. Kemudian hukumannya ya. Fala qawada alaihi, maka tidak ada qisas ya kalau ini murni tidak sengaja. Atau dia tadi seperti itu contohnya, atau misalnya menyerang binatang buru kena orang lain. Kemudian wajib untuk diat mukhafafah, ini istilah diat mukhafafah yang ringan. Kemudian alal akilah, dikenakan pada akilahnya. Akilah nanti kerabatnya, ada ini kerabatnya tertentu. Mu'ajalah, mu'ajalatun fi salasi sinin, bisa tertunda di kredit ya, gampangnya gitu. Bisa tertunda sampai 3 tahun, dibayar dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian amdul khotok semi. Nah, dia memaksudkan menyerang orang lain dengan sesuatu yang dengan alat yang tidak biasa dipakai untuk membunuh. Umumnya tidak bisa membunuh dengan alat tersebut, tapi kemudian orang tersebut mati. Maka tidak fala qawada alaihi, tidak ada qisas, bal tajibu diyatun mughalladzatun. Nah, ini bedanya. Kalau apa? Semi sengaja, ya ini diatnya mughalladzah. Tapi kalau tadi murni tidak sengaja, nah diatnya mukhaffafah. Kemudian juga dibebankan pada alal aqilah. Pada apa? Aqilah. Mu'ajalatun fi salasi sinin, sama. Dia bisa dibayar dalam rentang waktu 3 tahun. Ya, kita lihat penjelasannya karena agak panjang, percepat. Yaitu perbuatan yang haram yang menghalalkan diri, ya, jiwa ataupun anggota tubuh. Atau mengenai jiwa ataupun anggota tubuh. Ini definisinya agak ringkas. Tadi pengertian anu ya, jinayat kalau ini, jinayat. Adapun kalau untuk pembunuhan menghilangkan nyawa yang dia karena sebab ada perbuatan. Membunuh termasuk dosa besar dan ada tiga hak berkaitan dengan orang yang bunuh ini. Yang pertama adalah hak Allah, kemudian hak ahli waris, kemudian hak orang yang dibunuh. Jika orang yang membunuh menyerahkan dirinya secara sukarela tanpa paksaan pada wali, kemudian dengan menyesal terhadap apa yang dia kerjakan, ya, takut pada Allah dan bertobat nasuha, maka gugur hak Allah SWT dengan tobat, ataupun hak wali-walinya itu dengan cara dipenuhi haknya atau dengan berdamai atau dimaafkan. Kemudian masih tersisa hak orang yang dibunuh, nanti diganti oleh Allah SWT di hari kiamat. Macam-macam pembunuhan yaitu tadi yang pertama murni sengaja, yaitu si orang yang berbuat kriminal tadi memang memaksudkan, ya, berbuat ingin melanggar hak orang lain, yaitu nanti dengan cara menyerang dengan suatu yang dengan alat yang umumnya bisa membunuh, seperti menyerang dengan pisau di tempat yang biasa terbunuh atau dengan alat senjata tajam misalnya, atau pistol, senjata api, dan ini harus ada maksud kepada orang yang terkena. Ya, dimaksudkan pada sasarannya. Maka kalau misalnya orang tersebut berburu misalnya, maka ini berburu kemudian salah sasaran, maka bukan pembunuhan sengaja. Maka harus dimaksudkan pada sasarannya orang yang terbunuh tersebut. Hukumannya adalah yang pertama qisas, ya. Kemudian yang kedua yaitu diyat mughalazah. Ini jika anggota keluarganya itu memaafkan. Maka nanti diyatnya dibayar secara kontan, saat tidak boleh ditunda. Dan semuanya diyat tersebut diambilkan dari harta orang yang membunuh. Masalah jika sebagian keluarganya memaafkan dan sebagian lain menuntut untuk dikisos, maka gugur kisosnya, karena kisos tidak bisa terbagi, maka yang dimenangkan bagian atau sisi gugurnya. Ada yang maafkan, ada yang tidak. Berarti yang dimenangkan yang memaafkan, yang menggugurkan qisas. Jenis yang kedua, murni tidak sengaja. Maka dia tidak memaksudkan pada sasaran yang dibunuh. Misalnya dia berburu, nah, ingin memanah misalnya rusa, kemudian terkena orang, kemudian orangnya mati. Atau di sini ingin menyerang orang lain terkena yang lainnya. Ini juga termasuk di sini tidak sengaja. Ini termasuk pembunuhan yang tidak ada qisas, tapi dengan diyat-diyatnya mukhaffafah. Karena ini paling ringan. Tidak qisas, diyatnya mukhaffafah. Nah, ini ringan. Karena dia enggak sengaja. Kemudian sisi ringannya apa? Mukhaffafah, sisi ringannya dia mu'ajalah, yaitu tertunda, tidak langsung. Tadi kalau yang langsung halah tadi. Kalau ini tertunda dalam rentang waktu 3 tahun dan dibagi menjadi 5, sebagaimana nanti penjelasannya di bab macam-macam diatnya. Nanti ada unta yang hamil, kemudian harta diambilkan dari anggota keluarga atau kerabat, yaitu akilah. Nah, ini akilah itu siapa? Yaitu kerabat dekat dari pembunuh. Ya. Jadi tadi kalau pembunuhannya tidak sengaja, semi sengaja atau tidak sengaja, ini diatnya bukan yang bayar, bukan yang membunuh, tapi apa? Aqilah. Ya. Yaitu kerabat dari jalur bapaknya, dari jalur bapak yang dia nanti mewaris, menjadi ahli waris karena nasab atau wala. Dikecualikan usul, yaitu bapak, kakek ke atas, atau furu, anak, cucu ke bawah. Maka nanti yang terkena itu aqilah di sini ikhwah, ya, saudara sekandung, kemudian saudara sebapak. Itu nanti yang menanggung, menanggung apa? Diyatnya. Jadi asobah dari jalur bapak, asobah di apa ilmu waris ya, nanti asobah dari jalur bapak, asobah dari jalur bapak, tapi nanti dikecualikan usul ya, bapak itu sendiri dan kakek ke atas, kemudian furu. Nanti didahulukan berarti didahulukan apa saudara yang terdekat dulu. Itu saudara sekandung, kemudian saudara sebapak, kemudian anak dari saudara sekandung, kemudian anak saudara sebapak, kemudian paman sekandung, kemudian paman sebapak, kemudian anak-anaknya. Jadi itu yang nanti sebut aqilah. Kalau dari dalam ilmu waris namanya hawasinya, di bagian pinggir, di saudara-saudara plus paman-paman. Dan urutannya sebagaimana dalam waris itu sesuai dengan apa kedekatan serta kekuatan. Kemudian yang menanggung tadi aqilah sifatnya pertama laki-laki tidak miskin, merdeka, kemudian mukallaf sama agamanya. Dari aqilah tadi. Kemudian jika tidak ada aqilahnya, nanti yang menanggung zawil arham. Kalau enggak ada. Zawil arham itu yang tidak masuk ahli waris. Zawil arham jika tidak bisa di cover, ditangani oleh Baitul Mal. Kalau bisa ditangani dari Baitul Mal, maka diambil dari Baitul Mal. Seukuran wajib. Kalau nanti Baitul Mal juga enggak bisa, di sini nanti ditanggungkan ke diatnya, ditanggungkan ke pembunuhnya. Kemudian yang ketiga, amdu khotok, semi sengaja. Dia menyerang orang lain dengan alat yang umumnya tidak bisa digunakan untuk membunuh, kan, tapi ternyata orangnya terbunuh. Nah, misalnya memukul wajah yang enggak kencang, kemudian punggung, isinya enggak sampai umumnya enggak bisa terbunuh, ternyata dia terbunuh. Hukumnya tidak ada kisos, tapi bayar diat, diatnya mughalazah, karena ini semi kan. Semi apa? Semi sengaja, pakai alat. Mughalazah ini tiga kali musalasah. Kalau di sini musalasah dibagi tiga, nanti ada bahasanya. Dan diambil dari harta aqilah. Diambil dari harta aqilah tadi dan tertunda sampai artinya diberi rentang waktu sampai 3 tahun. Allahu a'lam bishawab. Cukupkan karena waktunya sudah cukup. Ya, silakan dipelajari kembali. Ya, kalau belum pernah membaca sama sekali atau belum pernah mempelajari bab ini ya, lebih banyak dibaca-baca berulang. Kalau mungkin sudah pernah belajar, tinggal murojaah ya, gak ringan. Jadi dibaca. Ada yang kesulitan di masalah apa, ibarat apa, bisa di tanyakan, nanti bisa ana bantu. Kalau enggak bisa nanti kita bisa tanyakan ke apa, ke para guru-guru atau mungkin penulisnya langsung ya, kalau dijawab ya. Nah, kan belum tentu dijawab masalahnya, karena kemarin-kemarin banyak ibarah yang memang mungkin apa, susah dicerna, atau kadang satu ibarah dengan yang lainnya nampak bertentangan zahirnya ya, mungkin karena kekurangan kita dalam pemahaman, atau memang ada kesalahan. Nah, seperti itu ya, kita tinggal dulu aja. Jadi yang sudah jelas, yang sudah jelas kita baca, kita sampaikan nih di ulang-ulang ya. Kalau yang belum paham, belum kita baca ya, tinggalkan dulu. Ini materinya karena materinya banyak, kita utamakan yang sudah kita baca ya. Adapun kalau nanti ada ibarah lain yang belum dibaca, ya boleh juga ditanyakan, tapi nanti dulu yang ini dulu, yang apa? Yang sudah kita baca. Kalau sudah di murojaah masih belum ini jelas, bisa ditanyakan. Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari teman-teman sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.